yang tahu ya tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu. Alhamdulillah kalau kita termasuk orang yang tahu keutamaan ilmu, kemudian diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu, sehingga kita harapkan dengan itu kita memperoleh keutamaan-keutamaan dari ilmu tersebut sebagaimana yang sebagiannya kita sebutkan tadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, tema kita pada kesempatan ini ada kaitannya dengan ilmu, yaitu suatu tema tentang peran pesantren yang diberi judul ya peran pesantren dalam membina moral anak bangsa. Itu judulnya. Yakni terkait dengan apa? Peran pesantren dalam mendidik umat ini, terutama anak-anak muda, anak-anak balita bahkan, yang mereka nanti akan menjadi orang-orang di masa depan yang insya Allah akan punya pengaruh dalam memperjuangkan Islam dan punya pengaruh di dalam kebaikan suatu negeri, suatu bangsa. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita lihat di dalam sejarah yang namanya pesantren itu sungguh suatu model pendidikan yang sudah tua sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian dengan pendidikan. Muslimin sangat perhatian dengan pendidikan. Kalau di Indonesia, wallahu alam secara persis sejak kapan munculnya pesantren, suatu lembaga pendidikan yang kita ketahui bersama, walaupun zaman dahulu mungkin sangat sederhana, tapi itu menjadi cikal bakal pendidikan-pendidikan yang besar. Dan saya yakin sejak datangnya Islam, adanya seorang guru, anggap kalau di kita diistilahkan kiai atau ulama ya atau ustadz, sejak adanya mereka saya yakin sudah ada pesantren. Karena kita tahu bagaimana tradisi muslimin dari dulu seperti itu. Jadi kita yakin bahwa pendidikan pesantren ini sudah begitu tua di Indonesia, sudah lama sekali. Sejak zaman datangnya Islam ya, beberapa waktu berikutnya, kemudian sampai sekarang ini. Kalau kita melihat sejarah Islam, kita akan melihat sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada pendidikan semacam ini, walaupun di sana tidak diistilahkan pesantren. Tapi coba kita lihat dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau ada orang-orang yang disebut apa? Ahlu as-suffah. Ahlu as-suffah. Siapa itu ahlu as-suffah? Ahlu as-suffah itu orang-orang yang mengkhususkan waktunya untuk belajar. Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mereka di mana? Belajar mereka di mana? Tinggalnya mereka di masjid, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah seorang sahabat yang terkenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mereka ini ahlus suffah, orang-orang yang betul-betul ibaratnya memberikan diri mereka untuk ilmu, untuk Islam. Karena mereka sampai meninggalkan kerjaan mereka, bahkan mereka lapar, mereka haus, Mereka lelah. Mereka rela dengan itu semuanya demi ilmu. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu an ya menceritakan bahwa beliau demi memperoleh ilmu dari Rasulullah SAW kadang sampai tidak makan ya. Dan makannya mereka itu menunggu kalau ada orang memberi baru mereka makan. Kalau tidak ada sudah rela dengan rasa lapar. Nah, dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajarnya para sahabat tersebut, di antara hasilnya adalah banyaknya riwayat yang diperoleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai melebihi para sahabat yang lain. Nah, ini kalau kita mau pakai bahasa sekarang, ini salah satu santrinya Rasulullah yang lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Karena Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak riwayatnya. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islamnya, saya ingat saya pada tahun ke-7 Hijriah. Yani ketika perang Khaybar kurang lebih di waktu-waktu tersebut. Ya. Sahabat yang lain sudah duluan, beliau datang belakangan. Tapi kenapa beliau mendapatkan hadis yang lebih daripada yang lain? Bahkan dikatakan beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya secara mutlak, melebihi yang lain. Paling banyak riwayatnya secara mutlak melebihi yang lain. Kenapa? Tadi. Di antara sebabnya beliau menghususkan hidupnya untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rela lapar, haus dan lelah demi mencari ilmu. Ya, di masjid menjadi ahli suffah radhiyallahu anhu. Tapi ingat, bukan berarti kemudian Abu Hurairah menjadi orang yang paling berilmu, tidak, paling berilmu tetap Abu Bakar, Umar ya dan seterusnya. Dan kenapa seperti Abu Bakar dan Umar kok riwayatnya sedikit? Ya karena mereka lebih duluan meninggal, ya kan? Abu Bakar belum ketemu banyak tabi'in. Umar belum ketemu banyak tabi'in. Kalau Abu Hurairah bertemu banyak tabi'in sehingga banyak yang menimba dari beliau, sehingga riwayatnya lebih banyak. Yang disampaikan lebih banyak. Nah, inilah salah satu sedikit gambaran pendidikan, yakni kalau sekarang ala pesantren ya, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Di samping itu juga ada yakni semacam kalau istilah kita sekarang pesantren kilat. Bagaimana itu? Itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya utusan-utusan dari berbagai wilayah kabilah-kabilah ke Madinah untuk belajar Islam selama sekian hari. Misalnya utusan Wafdu Abdul Qais. Ya, Wafdu Abdul Qais. Datang sekian rombongan dari suatu kabilah kepada Rasulullah, tinggal di Madinah 20 hari belajar di sana Islam. Setelah itu mereka pulang, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajari kaumnya di negeri mereka. Malik bin Huwairits, banyak utusan-utusan seperti itu yang datang kepada Rasulullah untuk belajar Islam sekian waktu. Kemudian pulang ke kaumnya dan mengajari kaumnya. Nah, ini kalau istilah kita sekarang kan semacam tadi pesantren kilat. Istilah di sini mirip sekali. Ya. Nah, itu sudah ada sejak zaman dulu. Yang penting adalah ilmu. Yang penting adalah apa? Manfaat berikutnya daripada ilmu, amal dan dakwah. Ya kalau zaman dulu belum berpikir, wah nanti mau dapat ijazah apa, nanti mau dapat gelar apa, enggak berpikir itu. Tapi berpikirnya adalah apa? Bagaimana dapat ilmu, bagaimana mengamalkannya, dan bagaimana mendakwahkannya. Itu yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman berikutnya ternyata memang terbentuk seperti itu. Sehingga kalau kita belajar misalnya Tabaqat al-Mufassirin, para mufassir, ahli tafsir, atau para ahli qiraah, diterangkan di buku-buku oleh para ulama, ternyata di sana ada tiga madrasah besar. Madrasah apa itu? Dikenal di Makkah ada madrasahnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi pengasuhnya yang mengajar langsung mereka adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di Madinah, di sana dikenal madrasah Ubay bin Ka'ab. Di Madinah dikenal madrasah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengajar santri-santrinya, para tabi'in. Dikenal pula di sana madrasah Kufah. Siapa yang mengajar di sana? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, jadi dulu dikenal itu tiga madrasah besar, ya, yang langsung memimpin madrasah tersebut, yang mengajar mereka, maksudnya langsung adalah siapa? Sahabat-sahabat tadi. Ibnu Abbas di Mekkah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Nah, santri-santrinya siapa? Kalau bahasa kita santri. Tapi mereka adalah para tulab, para tilmid dari para ulama tersebut. Ya. Siapa hasil dari madrasah-madrasah itu? Ibnu Abbas dikenal sebagai imam mufassirin. Murid-muridnya yang belajar dari beliau, dan kita pun mengenal mereka sebagai ulama besar berikutnya, adalah siapa? Seperti Mujahid bin Jabr, Atha, kemudian siapa? Ya, Sa'id bin Jubair. Ya, ini murid-muridnya Ibn Abbas. Ulama-ulama besar. Di Madinah sampai ada istilah al-fuqaha'u as-sab'ah. Tujuh ahli fikih di Madinah. Ya, dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Ya, di antara fuqaha'u as-sab'ah yaitu Sa'id disebutkan dalam sebuah bait syair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija faqulhum ubaydullah urwah qasim sa'idun abu bakrin sulaimanu kharija. Ya, begitu kalau enggak salah bunyinya, ya. Nah, jadi di antara mereka adalah Urwah bin Zubair, ya. Kemudian Kharijah bin Zaid, Abu Bakar ayahnya siapa? Saya lupa. Ya, yang jelas di situ ada tujuh fuqaha us-sab'ah. Ubaidullah bin Abdullah dan seterusnya. Itu diantara para ulama yang muncul dari Madinah di kalangan para tabi'in. Ibnu Mas'ud, diantara murid-muridnya siapa? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi dan juga yang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, pendidikan seperti itu dulu, pendidikan seperti apa? Ya, seperti yang kita jalani ini kurang lebih, yakni pendidikan ala pesantren lah. Mirip dengan itu. Ya, mereka mengajar di masjid, murid-muridnya mendengar, mencatat. Ya. Begitu yang dijalani. Dan begitu seterusnya, dari waktu ke waktu. Kalau kita pelajari lagi, akan kita dapati di kota-kota muslimin tersebar ya, semacam pesantren-pesantren tadi. Para ulama yang langsung membimbing, mengajari para murid, dan begitu seterusnya. Nah, sehingga sebetulnya itulah pendidikan yang diwariskan oleh ulama-ulama kita rahimahumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mencontoh, meniru, walaupun mungkin tidak persis, tapi seperti yang tadi kita katakan bahwa tujuannya jelas, ilmu sama ya, tujuannya ilmu, tujuannya adalah amal sama dengan mereka, tujuannya adalah menyebarkan dakwah dengan ilmu tersebut, sama itu pula tujuan-tujuan mereka para ulama kita rahimahumullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebuah pesantren tentunya di sana harus terdiri dari beberapa hal yang karenanya terwujudlah suatu pesantren. Kalau hal-hal itu tidak ada, maka tidak akan ada pula suatu pesantren. Ya, jadi istilahnya kalau dalam ibadah ada rukun-rukun. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ya, ihsan ada rukunnya. Nah, kalau dibilang seperti itu ya, pesantren pun ada rukunnya. Dalam arti sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, enggak akan terwujud pesantren itu. Apa itu? Ya, pertama tentu ustadznya, gurunya. Ya. Yang kedua, muridnya, para santri. Yang ketiga, kurikulumnya, yang mau diajarkan apa. Dan yang keempat adalah tempatnya. Nah, ini harus ada. Kalau mau buat pesantren, gak ada ustadznya, akhirnya bangunannya ada, megah, tapi kosong. Kenapa? Rencananya buat pesantren, tapi sampai sekarang belum ada ustadznya. Aduh, jadi kacau. Ya, kosong, gak dipakai apa-apa. Ya, malah terkadang ya, dibuat apa, kalau nggak dijaga ada burung masuk, kelelawar masuk, ya kan, karena nggak ada intinya, yaitu ustadznya, ulamanya, atau bahasa umumnya kiainya, nggak ada pembimbingnya, pengasuhnya, nggak ada. Begitu pula kalau nggak ada santrinya, mau ngajar siapa? Ya, gurunya ada, yang diajar nggak ada, akhirnya nggak jalan juga, nggak jadi pesantren. Kalau nggak ada kurikulumnya bagaimana? Ya, nggak jadi juga. Mau diajarkan apa? Yang mau diajarkan? Ya, bingung mau ngajar apa ya? Akhirnya ngajar pertanian loh. Ini pesantren kok ngajar pertanian saja? Ya bukan pesantren namanya. Ya, harus ada kurikulum agamanya. Yang berikutnya adalah tempat. Tempat ini juga penting sekali. Walaupun ini bukan ya, bukan artinya syarat mutlak, cuma ini ya hampir mutlak lah. Karena kalau enggak ada tempat, paling tidaknya masjid, ya sudah enggak jadi pula. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, unsur-unsur tadi yang itu merupakan ibaratnya rukun-rukun ya bagi suatu pesantren, maka masing-masingnya punya peran penting dalam mewujudkan suatu tujuan, yaitu tujuan kegiatan belajar mengajar ilmu agama yang tujuannya adalah apa? Mewujudkan orang-orang yang soleh, mewujudkan orang-orang yang soleh, itu tujuan utamanya. Jadi ibarat pesantren itu di sana sedang memproduksi para manusia-manusia yang soleh untuk kemudian dikeluarkan dan syukur-syukur menjadi muslih. Apa soleh, apa muslih? Kalau soleh itu ya untuk dirinya sendiri, dia baik. Seperti disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi, orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak manusia. Apa hak Allah atas dia? Ya, kamu harus sholat, zakat, puasa, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, dia lakukan. Apa hak-hak manusia? Kamu interaksi dengan manusia, ada interaksi jual beli, pinjam meminjam, akhlakul karimah di antara mereka, hubungan sosial, tunaikan hak-hak orang. Jaga perasaan orang, berikan haknya. Nah, kalau dia melakukan kedua-duanya, dia menjadi orang soleh. Pada dirinya baik, bagus, soleh. Itu tahapan dan tujuan sebuah pesantren. Berikutnya, tujuan yang lebih tinggi lagi, namun itu mungkin tidak dicapai oleh semuanya, yakni oleh semua santrinya, yaitu menjadi muslih. Apa itu muslih? Muslih itu orang yang memperbaiki. Ya. Jadi bukan hanya dirinya yang baik, tapi dia ingin orang lain pun juga baik dan berusaha untuk itu. Dengan kata lain, dia juga berusaha berdakwah, mengajarkan, menularkan ilmunya. Ini muslih. Nah, untuk menjadi orang muslih ini, mungkin tidak semua santri bisa. Ya, jangankan muslih, jadi soleh saja tidak semua santri bisa. Ya kan? Ada santri-santri yang, ya, qadarullah, Allah takdirkan seperti itu. Ya, sudah dididik untuk menjadi orang soleh, tapi enggak mau. Nah, ini muskilah, itu nanti problem tersendiri. Tapi yang penting tujuan sebuah pesantren adalah apa? Mewujudkan, ya, meluluskan orang-orang yang soleh, dan tingkatan yang lebih tinggi adalah mewujudkan dan meluluskan orang-orang yang muslih. Bagaimana pengaruh di masyarakat? Apakah enggak sama saja muslih dan soleh? Beda, jelas beda. Tadi kita sebutkan kalau orang soleh dia lebih perhatian kepada diri pribadinya dan itu sudah bagus. Namun yang akan lebih bagus dan itu yang akan menyelamatkan biiznillah adalah yang muslih tadi. Kalau tidak ada yang muslih pada suatu masyarakat, repot. Ya. Tidak ada yang muslih yang memperbaiki pada suatu masyarakat, ini repot. Repotnya apa? Kemungkaran akan banyak tersebar. Walaupun di sana ada orang soleh, kemungkaran tetap tersebar. Karena tidak ada yang mengingkari kemungkaran. Tidak ada yang muslih tadi. Dan kalau terus itu berjalan, yang soleh hanya perhatian dengan dirinya, tidak mau dia menjadi muslih, memperbaiki yang lain, kalau nanti kena hukuman Allah Azza wa Jal, semuanya kena, termasuk yang solehnya. Ya, termasuk yang solehnya. Loh, kok bisa begitu? Iya, kalah sama yang buruk. Makanya ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan dihancurkan nanti, dihukum bersama-sama? Padahal di antara kami ada orang-orang yang soleh. Nabi katakan, na'am idza kathura fihim al-khabath. Iya betul. Tetap akan dihukum semua kalau kejelekan itu sudah semakin banyak. Yang soleh tetap soleh, tapi untuk pribadinya yang jelek, ya jelek dan menyebar. Akhirnya ketika dihukum kena semua karena dia tidak memperbaiki. Tapi kalau ada orang yang muslih, memperbaiki yang lain, ketika ada kemungkaran diingkari, diingatkan, ya, maka insya Allah suatu masyarakat akan Allah selamatkan. Bahkan bisa selamat semua. Ya. Bahkan bisa selamat semua. Disebabkan para muslih tadi, orang-orang yang memperbaiki. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla akan menghancurkan suatu negeri sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Bukan solihun, tapi apa? Muslihun. Memperbaiki. Nah, jadi hendaknya ya, suatu pesantren punya target-target tadi, ya, pendidikannya dan mengelola serta mengemban tanggung jawab amanah suatu pesantren tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, fenomena yang kita hadapi sekarang ini adalah ya, berbagai macam pendidikan yang ada di masyarakat. Pendidikan banyak sekali. Sekolah itu enggak terhitung. Coba hitung saja, antum bisa menghitung. Ya, kecuali kalau kita datang ke apa? Instansi tertentu, ada daftarnya. Berapa jumlahnya? Tapi kalau kita sendiri ngitung, enggak bisa kita ngitung, susah. Saking banyaknya sekolah, dari mulai tingkat sebelum tingkat dasar ya sampai perguruan tinggi. Ya, banyak sekali sekolah. Dan macam-macam. Bidangnya macam-macam, yang umum, yang khusus, menjurus ke jurusan tertentu, banyak sekali. Tapi sekarang coba ya. Apa tujuan daripada sekolah-sekolah itu? Apa tujuan daripada sarana-sarana pendidikan tersebut? Apakah mereka punya tujuan seperti tadi? Membentuk dan mencetak orang yang soleh dan orang yang muslih? Atau apa tujuannya? Ya, maaf-maaf saja. Ternyata kan tujuannya ya macam-macam. Sekolah yang unsur bisnisnya kental ya banyak. Ya. Jadi orang bisnis bukan buka toko saja. Sekarang ini orang bisnis buka sekolah. Tujuannya apa? Ya bisnis. Karena tujuannya itu ya. Berarti yang penting intinya bagaimana memperoleh murid yang banyak, dapat pemasukan yang banyak. Hasilnya yes. Gak tahu nanti hasilnya kayak apa. Nah, ada sekolah juga yang mungkin tidak unsur bisnis, tapi tujuannya bukan apa yang tadi kita sebutkan. Tujuannya supaya jadi insinyur, supaya jadi yakni macam-macam. Iya. Yeah. Macam-macam tujuannya. Ilmu-ilmu duniawi yang begitu banyak. Jadi kalau kita berpikir sarana pendidikan yang ada sekarang itu begitu banyak, ya. Yeah, tak terhitung, tapi ketika kita melihat kondisi masyarakat dari sisi keagamaan, kondisi masyarakat dari sisi pergaulan, kondisi masyarakat dari sisi ketakwaan, kok ternyata nampaknya semakin hari semakin tidak karuan. Padahal tempat pendidikannya banyak, sarana pendidikannya banyak. Ya, mungkin banyak orang tua yang mengelus dada, ada juga yang mengerutkan dahi, ada juga yang meneteskan air mata, dan macam-macam. Kenapa? Karena melihat bahkan merasakan, terkadang anaknya sendiri, terkadang dia lihat tetangganya, terkadang dia lihat temannya, macam-macam yang ada sekarang ini, pergaulan yang tidak terkendali, ya, maksiat-maksiat di kalangan anak muda-mudi sudah, yakni, ya, kata orang Arab, hadith wala haraj, ya, hadith wala haraj, ya, ngomong semaunya, gak usah ada rasa keberatan, karena artinya sudah begitu banyak hal-hal seperti itu di masyarakat kita. Sekali lagi, padahal sarana pendidikan begitu banyak. Kenapa? Ya, karena tadi kita sebutkan, ya, tujuannya macam-macam. Itu di antara sebabnya, tujuannya macam-macam. Bukan betul-betul suatu pendidikan yang ingin menjadikan anak didiknya sebagai orang yang soleh dan bahkan muslih. Ya. Akhirnya seperti itulah yang terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita mengetahui hal itu, kemudian kita berpikir tentang kebaikan masyarakat, kita berpikir tentang masa depan bangsa, kita berpikir tentang ketakwaan anak turun kita, maka terus kita mau bagaimana sekarang? Ya, apakah kita akan terus seperti itu? Entah nanti mau jadi apa, atau kita perlu adanya kajian ulang paling tidaknya, ya, kemudian apa, merencanakan langkah ke depan bagaimana dan apa yang mesti dilakukan. Kalau kondisi tetap seperti itu, ya, perkembangan dekadensi moral itu begitu cepat, ya, begitu cepat, apalagi sekarang dengan sarana teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi ini punya pengaruh besar dalam kerusakan moral anak bangsa. Memang kecanggihan teknologi di satu sisi bagus kalau dipegang oleh orang yang bagus, dipegang oleh orang yang soleh atau muslih tadi, itu teknologi akan bermanfaat sekali. Tapi kalau teknologi tadi yang sangat maju dipegang, ya, oleh orang yang tidak soleh apalagi muslih, ya, ada istilah toleh, lawannya soleh, yaitu apa? Toleh. Ya, yakni terhadap agama tidak lurus, tapi tolak toleh. Ya, sana kemari ada maksiat ikut sini, toleh sana ada maksiat ikut sana, ya, toleh. Tolak toleh jadinya. Ya, itu bahasa Arabnya, lawannya soleh adalah toleh. Nah, kalau teknologi itu dipegang oleh orang yang toleh, ya hancur, tambah gampang bermaksiat, tambah gampang merusak orang. Ya, fasidun mufsid, rusak dan merusak. Dianya rusak dan merusak orang lain. Nah, sementara kita lihat teknologi itu semakin naik terus. Oh, dari 3G ke 4G apalagi terus. Wah, sudah. Naik terus, enggak tahu sampai apa itu nanti. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Nah, menghadapi kondisi yang seperti ini, sekali lagi, kita selaku muslim yang punya iman, yang merasa punya tanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan anak didik kita, apa yang mesti kita lakukan? Sekali lagi, apakah terus akan dengan kondisi yang ada, berbagai pendidikan yang seperti itu, atau kita mesti berpikir ulang dan menata langkah kita ke depan, apa yang mesti dilakukan? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, selaku seorang muslim yang ingin taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus berpikir, mau tidak mau wajib berpikir Bagaimana menjadikan umat ini, bagaimana menjadikan anak turun kita dan anak didik kita menjadi orang-orang yang soleh dan muslih tadi. Ilmu umum bukan haram. Kita katakan ilmu umum bukan haram, kecuali memang yang ilmu haram ya. Ilmu sihir itu ada juga sekolah sihir, ada enggak? Ada kan? Oh, ini jelas haram ini sudah. Ya, sekolah perdukunan, sekolah sihir, ini jelas haram. Tapi kita bicara ilmu umum yang mubah. Anggap mau teknik bikin ini, teknik bikin itu, ya, kedokteran, pertanian, perkebunan, pada dasarnya boleh, mubah. Bukan hanya mubah dan boleh, bahkan bisa menjadi fardu. Ya, kita katakan bisa menjadi fardu, fardu kifayah. Bisa menjadi fardu kifayah. Bahkan sebagian ulama juga menerangkan bisa jadi kondisi tertentu berubah menjadi fardu ain atas orang tertentu. Ya. Misalnya ilmu kedokteran bidang ini. Ini standarnya para dokter enggak mencapai ke tingkatan itu. Ini harus orang yang betul-betul jenius untuk bidang tersebut. Ternyata hanya ada satu atau dua orang yang mampu mempelajari itu. Dan itu sangat penting di tengah umat. Maka untuk dua orang ini yang mampu menjadi fardu ain mempelajarinya. Kalau tidak akan akibatnya begini-begini-begini parah di masyarakat. Nah ini. Jadi kita katakan ilmu umum pada dasarnya mubah. Bahkan bisa menjadi fardu kifayah, bahkan bisa menjadi fardu ain untuk orang-orang tertentu. Pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi, ya ada tapinya, apakah ilmu umum akan senantiasa dikedepankan, kemudian dilupakan pendidikan agama? Kalau itu yang terjadi, tidak ada manfaatnya. Mau sepinter apa, setinggi apa, kalau dia tidak saleh, maka akan merusak. Sekali lagi, teknologi semakin tinggi, ya, ilmu pengetahuan semakin dalam, kalau tidak dipegang orang yang soleh, akan rusak dan merusak. Ya. Oleh karena itu, harus ilmu agama senantiasa diperhatikan. Ilmu agama inilah yang akan menuntun seseorang kepada kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dirinya dan kebaikan umat. Tanpa itu, ya, tidak ada manfaatnya. Lihat umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu umat-umat yang maju, walaupun majunya di bidang lain mungkin bukan seperti kita, ya. Ya, kaum Tsamud, kaum Ad, dan kaum-kaum yang dulu, orang-orang yang maju, ya, kaum Saba. Ya, kebunnya seperti apa? Pertaniannya maju sekali. Ya. Tapi ketika mereka itu bukan orang-orang yang beriman, mereka itu ingkar, datang kepada mereka para rasul mengajak mereka untuk beriman dan bertakwa. Ya. Tapi tidak mau. Apa akibat dari ingkarnya mereka, walaupun mereka orang-orang yang maju pada bidang-bidang mereka, hancur semuanya. Ya. Hancur semuanya. Hukuman Allah datang dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hancur. Tapi sebaliknya ketika agama dikedepankan, seandainya pun teknologi masih kurang maju, insyaallah akan diberkahi. Ya. Lihat zaman Islam di masa lalu. Sebagai contoh misalnya zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Zaman itu masih. Ya, orang kalau mau kadang mengejek ya, na'udzubillah, zaman padang pasir, zaman unta, zaman itu. Memang ketika itu zaman masih seperti itu, tapi kalau untuk mengejek ini enggak benar. Tapi coba lihat keberkahannya di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, Zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah makmur sekali. Tercukupi, masyarakat tercukupi. Hampir dikatakan tidak ada kemiskinan ketika itu. Ya. Maju dalam hal kecukupan, berkah. Dan itu yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Qul anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit-langit dan bumi. Semua dari atas berkah, dari bawah berkah. Ya. Berkah itu apa sih maknanya? Berkah itu banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Jadi walaupun ya sesuatu itu nampak sedikit, tapi banyak memuat kebaikan. Ya. Berkah. Contoh yang sangat berkah saja, contoh namanya berkah ya. Mukjizat Rasulullah SAW di sebagian waktu ketika perang Khandaq, Nabi mengajak para sahabat untuk makan dari satu bejana. Itu mencukupi semuanya dan belum habis. Sesuatu yang nampak sedikit tapi terkandung padanya kebaikan yang banyak, kenyang semua ini. Nah, itu yang namanya berkah. Ya, suatu kebaikan yang langgeng, yang mengandung banyak manfaat di situ. Nah, ini buah daripada takwa. Sehingga kalau suatu umat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, seandainya pun mereka orang yang sederhana, mereka akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi ya, ilmu pengetahuan yang dalam, teknologi yang canggih, kemudian dilandasi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Oh, luar biasa keberkahannya insyaAllah. Nah, untuk itu makanya ya, jangan hanya memperhatikan kemajuan modernisasi. Tidak. Harus kita perhatian pula, dan itu yang wajib dengan agama kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, pendidikan moral, akhlak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, karena beliau orang yang paling berakhlak dan berakhlak mulia. Innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau benar-benar pada akhlak yang sangat agung. Begitulah ikhwan fillah azzakumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kembali kita kepada dunia pesantren. Ya. Pesantren yang terdiri daripada ustaz, santri, kurikulum pendidikan dan tempat pendidikan tadi, tentunya masing-masing ini adalah unsur-unsur yang sangat berperan di dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, istilahnya apa? KBM, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat penting dalam unsur-unsur penting di dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, kita mulai misalnya dari ustadznya. Seorang ustadz dalam santren kalau mau berhasil tentunya adalah ustadz-ustadz yang pilihan. Ya, ustadz-ustadz yang pilihan. Bukan sekedar ada ustadznya. Apalagi tujuan intinya adalah untuk mencari ma'isyah. Sebagai ustadz semata-mata mencari ma'isyah. Nah, ini bahaya. Ya. Ma'isyah bagi seorang ustadz itu yakni dalam dunia pendidikan itu ibarat apa, kalau disilakan dalam fikih, ju'alah. Ya, ju'alah. Ju'alah itu ya pemberian ya, karena suatu pekerjaan Tapi bagi seorang ustadz, itu bukan menjadi tujuan. Itu bukan menjadi tujuan inti. Soalnya kalau sekedar untuk itu, ya banyak sarana yang lain. Orang mencangkul dapat duit, kerja bangunan dapat duit, bahkan lebih banyak daripada gaji ustadz. Orang berdagang dapat duit dan lebih banyak daripada gaji ustadz. Banyak seperti itu. Sehingga seorang guru bukan tujuannya adalah ma'isyah. Itu urusan yang nomor kesekian. Tapi tujuan intinya adalah apa? Adalah seorang yang ikhlas menjalankan tugas agama, punya jiwa tanggung jawab, punya kesungguh-sungguhan di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Di samping tiga juga punya kemampuan. Ya. Difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ketika mengisahkan tentang Nabi Musa, Syuaib dan putrinya. Putrinya mengatakan kepada Syuaib, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau gaji menjadi pekerjamu adalah al-qawiyu al-aminu. Dua sifat ini, globalnya dua sifat ini. Apa maknanya itu? Kalau mau dijabarkan, al-qawi orang yang kuat, al-aminu orang yang amanah. Nah, ini dua unsur pokok pada seorang pegawai apapun dia. Pegawai apapun, termasuk, nah, kita sedang bicara tentang guru ini. Nah, al-qawiyu al-amin. Bagaimana aplikasinya al-qawi di dalam dunia pendidikan seorang guru? Al-qawi, yakni orang yang kuat ilmiahnya. Di samping ya fisik ada kemampuan ya. Cuma yang inti adalah kekuatan ilmiah. Ya, kekuatan ilmiah, mampu secara ilmiah untuk mengajar sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia. Ya, oh dia mau dijadikan guru sorof, ya harus tahu ilmu sorof. Jangan baru tahu kitab sorof. Guru sorof baru tahu kitab sorof. Tahu tahu judulnya, ya jangan begitu. Itu bukan qawi. Harus orang yang tahu ilmu sorof, bahkan qawi dalam ilmu sorof. Mau ngajar nahu, dia pun harus qawi di dalam ilmu nahu. Jangan baru beli kitab nahu, setiap mau ngajar baru dibaca. Oh, bukan. Dia harus belajar ilmu nahu dulu. Paham. Kuat dalam ilmu nahu. Oh, dia mau ngajar akidah, apalagi akidah. Dia harus kawih di dalam bidang akidah. Jangan sampai mau mengajarkan akidah, dia sendiri enggak paham. Padahal ini perkara pokok. Yang kalau keliru akidahnya, keyakinannya, bisa keliru Islamnya. Bahaya. Nah, ini syarat pertama atau sifat pertama yang paling pokok pada seorang mudarris atau guru dalam santri. Ya, al-qawi. Al-amin, yang kedua amanah. Amanah. Sekali lagi kita katakan di dalam bab apapun ya, mau pekerja apapun, mau pekerja sawah, bangunan, perdagangan, semuanya harus seperti itu, punya amanah. Apalagi seorang guru, dia harus punya amanah. Bagaimana amanah seorang guru? Ya, beban yang diberikan kepada dia lakukan sesuai dengan tugasnya. Amanah dalam mengajar, apa yang mesti diajarkan. Mengajari akidah, ya ajarkan akidah. Jangan akidah baru belajar 10 menit habis itu, wah ngobrol kesana kemari. Ada kan guru yang seperti itu? Banyak cerita kesana kemari, ngajarnya cuma 10 menit. Habis itu ngobrol kesana kemari. Kayak sudah profesor saja. Begitu. Oh enggak, enggak bisa. Profesor pun nggak boleh begitu, ya kan? Nah, amanah, apa yang diajarkan, ajarkan. Begitu pula amanah misalnya dalam waktunya, ya, amanah pada waktu yang diberikan. Jangan melanggar waktu-waktu yang ditentukan atasnya. Ya, ajar sudah ditentukan waktunya. Ada kalanya sengaja tanpa izin pergi dari waktu yang ditetapkan. Ini enggak amanah. Begitu pula bab-bab amanah yang lain. Amanah dalam mengawasi anak. Seorang guru juga punya tugas mengawasi anak didiknya. Harus amanah. Perhatian dengan anak didiknya. Jangan tidak mau tahu dengan anak didiknya. Inilah al-qawi wal-amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ini baru apa tadi, memilih seorang guru dengan dua kriteria dasar, al-qawi wal-amin. Kemudian di sana ada syarat-syarat seorang ustaz yang sukses. Syarat-syarat seorang mudarris yang sukses. Ya. Atau apa yang mesti dilakukan sehingga dia menjadi seorang ustaz yang sukses. Sukses gimana? Ya, kata sukses ini kalau di umum artinya apa? Banyak duit. Ya. Oh, saudara saya sudah sukses. Bagaimana sukses? Oh, sekarang rumahnya besar, mobilnya Masya Allah. Sukses. Tetangga saya itu sukses sekarang. Padahal baru berapa bulan dia berdagang. Sudah mobilnya 5 itu. Jadi kalau umumnya kata sukses itu ya itu. Nah, kita enggak begitu. Ya, ukuran sukses bukan dengan duit. Kalau mau diukur dengan kekayaan, Korun itu paling sukses. Ya. Korun sukses sekali itu. Kuncinya saja sampai berat dibawa orang. Ya. Kuncinya saja. Sudah kesusahan dibawa. Lah pintunya. Wah, lebih susah lagi. Lah gudangnya. Wah. Ya, jangan tanya. Tapi apa akibat daripada itu semuanya? Semuanya ambles ke bumi. Sak korunnya sekalian masuk ke bumi. Ya. Makanya jadi harta korun kalau nemu sesuatu di bumi. Istilahnya di harta korun kalau di sini. Padahal bukan hartanya korun ya. Nah, jadi kembali kepada istilah sukses tadi, kita istilahkan guru yang sukses di sebuah pesantren, guru yang bagaimana untuk menjadi seorang ustadz yang sukses. Diterangkan di sini, saya kutipkan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitabnya Nida'un ilal Murabbin wal Murabbiyat, Syurutul Murabbi An-Najih Fit Tarbiyati wa Ta'lim. Syarat seorang pendidik yang sukses dalam pendidikan dan pengajaran. Ya, dan istilah murabbi ini penting ya. Jadi kita dalam dunia pesantren jangan hanya berpikir mencari guru dalam arti pengajar. Sengaja sekedar mengajarkan apa yang menjadi tanggung jawab dia untuk diajarkan. Kalau begitu ya, ini bukan tanda kesuksesan. Tapi kita cari murabbi, pendidik. Dalam arti bukan hanya mengajarkan, ya, tapi dia betul-betul mendidik, mentarbiyah. Itu yang kita harapkan. Nah, ini istilahnya beliau, syurutu al-murabbi. Seorang murabbi. Yang pertama kata beliau, an yakuna mahiran fi mihnatihi, mubtakiran fi asalibi ta'limihi, muhibban li wazifatihi wa tullabihi. Dia adalah seorang yang mahir dalam tugasnya. Ya, ini kembali kepada tadi apa? Al-qawi, yang memang pada bidangnya mampu. Mubtakiran fi asalibi ta'limihi. Ini semua nomor satu ya. Dia juga punya beberapa metode dalam mengajarkan. Artinya enggak monoton. Ada kalanya seorang guru itu ngajarnya monoton. Ya, ambil buku, ya tulis. Cuma begitu sok. Ya, mendikte, membaca, di sana ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang main-main. Biarkan saja, yang penting baca, yang muridnya tulis. Ini enggak bagus ya. Ini uslub yang monoton. Terus-terusan seperti itu membuat bosan. Nah, seorang guru yang najih perlu adanya apa? Perlu adanya ibtikar, yakni ide-ide yang bagus dalam metode ta'lim, tapi tentunya semuanya dalam koridor yang syar'i. Mungkin tanya jawab, ya, pertanyaan di sini, kemudian lompat di sana pertanyaan acak, biar semuanya perhatian. Ya. Begitu. Kemudian muhibban li wazifatihi wa tullabih. Dia senang dengan murid-muridnya. Senang dengan kerjaannya. Bukan orang yang terpaksa menjadi guru akhirnya enggak suka. Mau berangkat mengajar, aduh. Mengajar lagi. Ya, hujan dah, kesempatan hujan enggak masuk. Enggak ada rasa cinta kepada kerjaannya. Sudah. Kalau begitu enggak akan sukses. Ya. Kemudian cinta kepada thullab. Cinta kepada murid-muridnya. Ya, ini hubungan emosional antara guru dengan murid, rasa cinta, senang kepada muridnya, ini juga sangat penting. Begitu pula murid senang dengan gurunya. Ini transfer ilmunya akan lebih mudah. Diingat ya, dan mungkin sampai tua terus akan ingat. Ya betul juhdahu li tarbiyatihim at-tarbiyah al-hasanah wa yuzawwiduhum bil ma'lumatin nafi'ah wa yu'allimuhum al-akhlaq al-fadilah wa ya'malu 'ala ib'adihim 'anil 'adati as-sayyi'ah fa huwa yurabbi wa yu'allim fi anin wahidin. Mengeluarkan daya upayanya untuk mentarbiyah-tarbiyah yang baik, membekali maklumat yang manfaat, mengajarkan akhlak yang mulia, berusaha menjauhkan mereka dari akhlak yang buruk, sehingga dia di saat yang sama mengajari dan mendidik. Nah ini, ya, bukan hanya memberikan materi pelajaran, ibaratnya 1 tambah 1 sama dengan 2 selesai. Tidak, tapi juga yurabbi, mentarbiyah. Ya, ada murid yang kurang bagus, diperbagus akhlaknya. Kamu begini, kamu begitu. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Walaupun enggak terkait dengan materinya, tapi ketika perlu diingatkan, diingatkan. Ya. Yang kedua kata beliau, seorang ustaz an yakuna qudwa hasanah li ghairihim. Hendaknya dia menjadi suri tauladan yang baik bagi yang lain. Fi qawlihi wa amalihi wa sulukihi. Dalam tutur katanya, dalam perilakunya dan akhlaknya. Ya. Nah, ini juga hal yang penting. Jadi guru, ya kata orang Jawa istilahnya apa? Digugu lan ditiru. Ya, di sini juga begitu ya. Ya, kombongan bahasa Jawa ya. Di Temanggung sana begitu, saya dengar. Guru yakni digugu lan ditiru. Nah, itu katanya begitu. Nah, memang betul, yakni guru harus menjadi uswah, suri teladan yang baik. Menjadi contoh yang baik. Sekali lagi dia murabbi, pendidik, bukan pengajar. Bukan 1 kali 1 sampai dengan 1 selesai. Tidak. Tapi dia juga mesti mengajari. 1 kali 1 tapi itu nulisnya pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kiri kurang baik. Misalnya begitu. Ya. Nah ini mendidik. Ya. Atau yang lain sedang nakali, yang lain nak kecil. Mencubit yang lain. Jangan seperti itu. Tak boleh, nakal. Nah, ini, jadi dia bukan hanya sekedar mengajari, tapi juga mendidik. Inilah seorang murabbi yang najih, menjadi qudwah juga hasanah, suri teladan yang baik, berkata yang baik, yang sopan, berbuat yang baik, berbuat yang pantas, sesuatu yang tidak pantas tidak dia lakukan, karena dia akan dilihat dan diperhatikan. Dia akan dilihat dan diperhatikan. Kalau terlihat darinya sesuatu yang tidak baik, banyak efek negatifnya. Pertama, orang akan menilai, wah itu omongnya saja, Pak Guru yang itu omongnya saja itu. Kok dia seperti ini? Ya. Padahal Allah berfirman, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kalian memerintahkan kebaikan dan kalian lupakan diri kalian sendiri? Gimana Pak Guru itu? Nah, dikritik sama muridnya, ya kan? Muridnya sudah pintar, bisa baca ayat. Nah, gurunya enggak menjadi contoh. Lebih jelek lagi. Nah, akhirnya tadi digugulan, ditiru. Wah, Pak Guru saja begitu, yuk kita begitu. Hancur sudah. Ya. Nah, lebih jelek lagi. Kata orang ya, maaf. Ya agak kurang pantas sedikit, tapi itu orang bilang begitu. Guru apa? Apa? Nah, ada yang bilang kenceng berdiri tadi. Saya niru kan. Murid ya dan seterusnya lah. Ya. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi kalau guru tidak menjadi qudwah hasanah, suri teladan yang baik, tidak memberi contoh yang baik, muridnya jadi seperti tadi, ada tiga golongan muridnya itu. Ya, ada yang mengkritik, ada yang meniru, ada yang lebih parah. Gara-gara gurunya tidak menjadi teladan. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjadi teladan dan tidak bisa disusul. Kalau kita menjadi teladan misalnya, mungkin murid kita akan lebih baik daripada kita. Di tengah jadi begini-begini ini mencontohkan, bisa jadi murid kita akan lebih baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh yang mau nyontoh kesusahan. Iya apa enggak? Nah, Nabi mencontohkan puasa misalnya. Bisa antum puasa seperti Nabi? Enggak bisa. Nabi mencontohkan sholat, mengajari betul-betul menjadi teladan, kedua. Ya. Bisa mencontoh sholatnya Nabi antum? Jangankan kita, sahabat saja enggak bisa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sholat di sisi Rasulullah. Ya. Contoh Rasulullah menjadi makmumnya, baca surat Al-Baqarah, paling 100 ayat rukuk nanti, 100 ayat tambah lagi, paling 200 ayat juga rukuk nanti, lanjut lagi sampai selesai Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah selesai mungkin, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa. Aduh, kata Ibnu Mas'ud, hatta hamamtu bisu. Sampai-sampai saya niat enggak baik ini. Apa itu? Saya hampir mau memisahkan diri. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, memberi contoh yang baik sampai yang mencontoh itu enggak bisa. Kesulitan mau mencontoh. Sodakohnya Nabi, jangan tanya. Ya. Kita mungkin sedekah satu kambing saja enggak pernah mungkin ya. Satu ekor ayam kita sedekahkan barangkali juga enggak pernah. Rasulullah 100 kambing, 200 kambing ketika punya beliau. Ya, dari rampasan perang menjadi bagian beliau, berikan kepada mereka. Satu kambing berapa harganya? Anggap 2 juta. Dinilai sekarang aja masih luar biasa. Dinilai dulu, wah, lebih luar biasa lagi. Ya, kalau menurut kita ya, karena krusnya naik terus. Ya. 2 juta kali 100 sudah berapa itu? Itu baru kambingnya, baru untanya. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dimangkana ya Rasulullah bagi orang yang mengharapkan berjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi orang yang seperti itu. Kalau orang yang enggak seperti itu ya sudah. Ya, cari contohnya ke barat sana, bintang film dan lain-lain itu. Cari contohnya ke sana. Kalau yang ya Rasulullah berharap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, wal yaumil akhir dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira dan banyak berzikir. Nah, inilah contoh. Fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah, syarat yang kedua untuk menjadi murabbi yang sukses dalam tarbiyah, dia harus menjadi qudwah. Menjadi teladan. Ya, percontohan dalam berbagai kegiatannya, ya, ucapannya dan perbuatannya menjadi contoh yang baik. Kemudian yang ketiga, min syurutil mu'allimin naji' an ya'mala bima ya'mur bihi at-tullab min al-adab wal akhlaq wa ghairiha min al-ulum wal yahdhar mukhalafata qawlihi li fi'lihi. Hendaknya dia melakukan apa yang dia perintahkan dari perintah-perintah adab yang mulia, akhlak yang mulia dan yang lain dari ilmu-ilmu, dan jangan sampai ucapannya menyelisihi perbuatannya. Ya, tadi kita singgung sedikit pada bab kedua hasanah, lebih khusus beliau menyebutkan di sini poin khusus bahwa jangan sampai selisih antara ucapan dan perbuatan. Ya, akhirnya muridnya menilai itu hanya omong kosong, gurunya bisa saja berbicara tapi tidak bisa berbuat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jal ketika kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan kalau orang hanya bisa mengajarkan dan tidak bisa melakukan ilmunya, itu berarti ilmu yang tidak manfaat namanya. Itu yang namanya ilmu yang tidak manfaat. Hanya dalam teori, dalam praktek tidak ada. Padahal ilmu yang seperti itu, Nabi sendiri telah berlindung kepada Allah darinya. Mengajari kita semua untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat. Yang bagaimana itu? Yang hanya teori saja, enggak bisa diamalkan, enggak mau diamalkan. Ya. Dan akhirnya menjadi bencana bagi dia. Kemudian yang keempat, kata beliau, alal muallim an ya'lam anna wazifatahu tushbihu wazifatal anbiya alladziina arsalahumullah bihidayatil bashar. Seorang guru hendaknya dia tahu dan menyadari bahwa tugasnya mirip dengan tugas para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Ya. Jadi ini juga hal yang sangat penting ya. Dia mesti menyadari tugas mulia ini. Ingat bahwa menjadi guru agama, ya, kalau di pesantren semuanya guru-guru agama ya. Jadi ya guru agama sudah semuanya ustadznya. Ya, mungkin guru umumnya malah sedikit. Ya. Hendaknya seorang ustaz, seorang guru agama, dia menyadari bahwa tugasnya Itu mirip dengan tugas para nabi. Bahkan dia penerus para nabi dalam mengajari umat dan mendidik umat. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang yang mendidik. Ini tugas para nabi. Ya. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, firman-Nya apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini jalannya. Ini jalanku. Apa jalan yang dimaksud? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Ini jalanku, ini tugasku. Ya. Ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu yang yakin. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Nah, ini kesempatan, peluang. Nabi sudah menentukan jalannya sesuai perintah Allah. Itu jalannya Nabi. Mana itu? Berdakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Apa itu khusus bagi beliau? Kalau dulu di zaman Bani Israel yang menjadi pembimbing-pembimbing umat itu para nabi. Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Di zaman Bani Israel yang ngatur Bani Israel itu langsung para nabi. Nah, kita di zaman Nabi Muhammad, nabinya berapa? Cuma satu sudah, nabi terakhir. Padahal perjalanan dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat, panjang. Terus siapa yang melanjutkan? Nabi sudah meninggal. Nah, tidak ada lain kecuali tadi. Wa manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku. Nah, sadarilah, ini peluang. Siapa yang mau masuk ke pintu ini? Wa manittaba'ani. Masuk ke pintu ini, masya Allah, ya, tidak pakai daftar, tidak perlu bayar, ya, ikuti jalan Nabi, ambil warisan Nabi, kamu akan dapat apa, peluang untuk menjadi pengikut Nabi, ambil warisan Nabi. Nah, apa warisan Nabi? Ilmu. Wah, ambil ilmu. Sudah, wah, ikuti. Kalau sudah dapat warisannya Nabi, jalanilah tugas. Menyambung tugas para nabi. Nabi Muhammad SAW lebih khusus yang diutus kepada kita. Nah, jadi seorang mudarris, seorang guru, hendaknya dia menyadari bahwa apa yang sedang dia jalan ini tugas mulia. Dia berkedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Kedudukan ini lebih daripada seorang insinyur. Lebih tinggi daripada seorang pegawai. Lebih tinggi daripada seorang pejabat. Lebih tinggi dari orang-orang yang macam-macam pangkatnya. Dia mengajarkan ilmu agama ini jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk orang yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu hal yang luar biasa ini, sadari. Nah, ketika kita tahu status yang begitu tinggi ini, ya, apa konsekuensinya? Banyak konsekuensinya. Ini tanggung jawab yang besar, ya, yang harus kita jalani dengan semangat, ikhlas, mengharap ridha Allah Azza wa Jal, ya, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menjadikannya sambilan. Ada kalanya, ya, yang dimaksud di sini sambilan yang terkalahkan, ya. Tapi kalau sambilan yang diutamakan, nggak ada masalah. Artinya nyambi yang lain tapi ini yang tetap utama, enggak ada masalah. Tapi yang saya maksudkan, terkadang ada orang tadinya menjadi ustaz, sudah berposisi masya Allah dalam din, dapat tawaran kerjaan. Nah, boleh-boleh saja. Tapi jangan yang ini malah jadi sambilan. Kerjaan intinya jadi ustaz. ada kalanya akhirnya lebih kepada kerjaan barunya, ngajarnya jadi lemah. Lemah bagaimana? Kadang datang sudah lemas, persiapan tidak ada, waktunya habis untuk yang lain. Ya. Sehingga kualitas pendidikannya sangat menurun. Nah, ini gak menyadari bahwa yang pertama itu lebih baik daripada sekarang. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, keliru kalau seperti itu. Kalau itu akhirnya ya rela menukar yang baik tadi dengan yang tidak baik atau kurang baik. Rela. Keliru. Kalau begitu dia enggak menyadari bahwa selama ini sebetulnya dia pada posisi yang Masya Allah menelusuri jalan para nabi, menyambung risalah para nabi, lebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat ini. Nah, kalau seorang mudarris menjiwai hal itu, menyadari hal itu, kita akan dapati dia akan menjadi betul-betul seorang mudarris yang teladan. Ya. Perasaan seperti itu menjadi motor bagi dia, penggerak utama bagi dia. Dia akan selalu semangat. Dia akan selalu terdepan dalam berbagai kebaikan karena dia menyadari hal itu. Kita dapat di sebagian masyayikh kita, sebagian syekh kita, para ulama kita, hafizahumullah, yang sebagiannya masih hidup. Ya, kalau di Jami'ah Islamiyah ya. Itu sebagian guru kalau secara aturan sudah pensiun, sebagian syekh sudah enggak ngajar. Tapi karena dia menyadari status seorang pengajar ilmu agama dalam din, tingkatan yang tinggi, walaupun sudah pensiun, saya tetap mau ngajar. Saya tetap mau ngajar. Ya, karena tadi menyadari tentang keutamaannya dan tentu juga secara kemampuan. Ya, secara kemampuan juga seperti itu. Yani dia mampu dan dia juga bahkan sangat berkualitas karena semakin lama dalam belajar mengajar semakin tambah ilmunya, ya kan? Demikian. Nah, ini contoh bagaimana perasaan dan keyakinan bahwa dia sedang menjalani tugas mulia, meneruskan tugas Nabi, menyebarkan din. Ini akan menjadi motor penggerak yang luar biasa bagi seorang mudarris. Kemudian berikutnya kata beliau, innal muallim bihukmi mihnatihi ya'ishu baina tullabin tatafawatu darajatu akhlaqihim wa tarbiyatihim wa dhaka'ihim lidzalika fa inna 'alaihi an yasa'ahum jami'an bi akhlaqihi fayakunu lahum bimanzilatil walid ma'a walid ma'a auladihi amalan biqaulil murabbil kabir nabiyyina Muhammad SAW innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum sahihun rahu Ahmad wa Abu Dawud. Ini intinya, maknanya saya enggak terjemahkan semuanya, bahwa seorang mudarris dia hendaknya berlapang dada dengan kondisi santri-santrinya yang berbeda-beda kecerdasannya, latar belakangnya. Kemudian dia bisa mensikapi masing-masingnya dengan sikap yang sesuai. Nah, ini juga hal yang penting. Ya. Dia harus menyadari hal itu. Jangan dia pukul rata anak didiknya, oh semuanya begini, tidak. Bagaimanapun perbedaan itu ada. Jangankan antara anak didik yang begitu banyak, kita melihat anak kita sendiri. Siapa yang punya anak dua, dia akan melihat karakternya berbeda. Satu dan dua ini. Dia punya anak lagi tiga, beda lagi. Punya anak lagi empat, beda lagi. Sampai sepuluh macam-macam. Iya apa enggak? Ya, mungkin yang punya anak 10 insyaallah akan mengiyakan. Ya kan? Nah, apalagi ini anak orang yang ibunya, bapaknya jelas berbeda-beda, orang tuanya, latar belakangnya, ekonominya, pendidikannya di rumah berbeda-beda. Seorang guru harus menyadari hal itu. Dan dia punya apa? Si'atus sadr. Dada yang lapang melihat perbedaan karakter tersebut, tapi dia juga punya apa? Punya sikap yang bijak terhadap masing-masingnya. Bukan hanya lapang dada, oh maklum saja sudah terserah. Wah, keliru kalau seperti itu. Ya. Tapi maksudnya dia lapang dada, kemudian dia pun punya sikap yang benar terhadap masing-masingnya. Oh, ini santri yang ini modelnya pendiam. Dia kalau enggak ditanya diam. Ya sudah. Nah, sikapi dengan sikap yang bijak. Bagaimana mensikapi anak ini? Kalau yang ini sebaliknya, hiperaktif yang ini, bagaimana menyikapinya? Yang ini mungkin punya cacat. Ya. Kalau ditanya mungkin enggak bisa langsung bicara. Kagok mau bicara. Sadari itu. Maklumi hal itu. Dan bagaimana supaya dia tidak minder karena cacat tersebut. Nah. Begitu pula macam-macam kondisi anak. Seorang mudarris harus memahami hal tersebut. Supaya betul-betul yakni semuanya terdidik dengan baik. Kalau tidak semuanya, ya mayoritasnya. Ya, mungkin ada sedikit kegagalan, itu hal yang wajar, tapi yang penting secara umum dia bisa bersikap kepada seluruhnya dengan sikap yang benar, dengan melihat perbedaan-perbedaan tadi. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan derajat yang sahih, innama ana lakum bimanzilatil walid fu'allimukum. Aku ini terhadap kalian ibarat orang tua. Aku ini terhadap kalian ibarat orang tua. Fu'allimukum, aku mengajari kalian. Ya. Jadi kalau begitu, begitu pula para mudarris. Dia terhadap anak didiknya ibarat orang tua. Ya, orang tua terhadap anak, di sana ada kasih sayang yang besar. Mungkin ada saat marah, tapi marahnya bukan marah permusuhan. Ya, marah karena kecemburuan, marah karena demi kebaikan, yang kemudian berikutnya akan disusul dengan banyak kasih sayang. Mungkin satu kali marah, sekian kasih sayang di belakangnya. Sehingga anak itu senantiasa apa? Senantiasa dekat, tidak jauh. Tapi kalau marahnya itu marah permusuhan, akhirnya ya ngancam, ya ngincim atau ngancam. Nah, ini anak ini ya, sudah. Pokoknya kalau anak ini sudah, payah kalau sudah seperti itu bukan bimanzilatil walid. Tidak seperti kedudukan ayah terhadap anak. Kalau itu sudah berbahaya seperti itu. Nah, jadi kata Nabi SAW, aku terhadap kalian ibarat seorang ayah kepada anak-anaknya, mengajari. Itu tadi yang saya sampaikan, yakni di antara sifat ayah kepada anak seperti itu. Penuh dengan kasih sayang dan sangat ingin kebaikannya dia. Tidak ingin mencelakakan. Tidak suka keburukan untuk mereka. Walaupun sekali lagi kadang orang tua marah kepada anak, tapi marahnya bukan marah dendam, bukan marah permusuhan. Tapi marah demi kebaikan dan sekali lagi akan banyak disusul oleh berbagai kasih sayang untuk anak tersebut. Ikhwani fillah a'azzakumullah, berikutnya seorang guru Hendaknya juga an yata'awan ma'azumala'ihi wa yansahuhum wa yatasyawar ma'ahum li maslahati talabah liyakunu qudwatan hasanah li tullabihim. Kemudian seorang ustaz hendaknya dia juga ta'awun, bantu-membantu dengan yang lain. Dia dalam mengemban amanah pesantren ini tidak seorang diri. Dia dalam mengemban amanah pesantren bersama yang lain. Kita menyadari bahwa diri kita mungkin ibarat satu jari buat yang lain. Kita enggak bisa berdiri sendiri. Ya, harus ada jari yang lain, harus ada kaki, harus ada tangan, harus ada kepala. Harus ada bagian tubuh yang lain sehingga terwujudlah satu postur tubuh yang sempurna. Begitulah suatu pesantren. Sehingga kita yang sebuah jari ini jangan merasa memiliki dan merasa sudah semuanya kita. Hendaknya kita menyadari status kita. Kita sebagai apa? Ya, kita enggak lain hanya sebagai salah satu unsur dalam suatu pendidikan Islam yang dinamakan pesantren. Harus ada musyawarah dalam berbagai permasalahan, termasuk tentunya dalam hal pendidikan anak-anak didiknya. Bagaimana mengatasi ini? Ada problem seperti ini. Bagaimana mengatasi itu? Ya, apa pendapat yang lain? Bermusyawarah, bertahun. Kalau sudah diputuskan, insya Allah itu keputusan yang terbaik. Mana dima manistasyar, kata ulama. Ya, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya, kemudian sudah sepakat tahun, ayo kita laksanakan bersama. Dan harus ada apa? Ya, ini tanazul. Wah, kok pendapat saya nggak dipakai? Sudahlah, saya nggak mau bantu. Ini ego, ya, egois. Ini enggak benar cara seperti ini, cara enggak benar. Jangankan pendapat kita, Nabi sendiri pernah tidak memakai pendapatnya. Nabi, siapa beliau? Nabi pernah tidak mengikuti pendapat beliau dan mengikuti pendapat sahabat. Padahal Nabi, sekali lagi Nabi, sebaik-baik manusia. Kapan itu? Ketika diantaranya ini ya, perang Uhud. Perang Uhud itu sudah dapat berita, ini orang-orang musyrik mau menyerang kita, mau datang ke Madinah. Apa yang mesti kita lakukan? Nabi musyawarah, enggak memutuskan sendiri. Para sahabat punya ide ini dan itu. Nabi sendiri punya ide, kita bertahan di Madinah. Itu akan lebih baik kita bertahan di Madinah. Biar mereka datang sini. Kita sambut di Madinah. Sahabat yang lain mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nampaknya yang lebih bagus kita sambut mereka di luar Madinah. Nah, apa yang diputuskan Rasulullah akhirnya? Apakah beliau bersikukuh dengan pendapatnya? Tidak, tetap di Madinah. Tidak begitu. Nabi masuk ke rumahnya. Langsung Nabi pakai baju besinya, zirahnya dipakai. Kemudian beliau keluar rumah. Para sahabat akhirnya enggak enak loh, kok Nabi malah mengikuti pendapat kita. Akhirnya para sahabat mengatakan, Rasulullah kalau seandainya mesti di Madinah sudah kita ikut. Ya, sahabat pun ngalah tentunya, bagaimana tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, tidak mungkin bagi seorang Nabi kalau sudah memakai baju besi untuk melepaskannya kembali. Kita sambut mereka di luar Madinah. Akhirnya berangkat keluar. Terjadilah peperangan di Uhud. Nah, ini contoh bagaimana Nabi bermusyawarah, bagaimana Nabi bahkan tidak memakai pendapatnya beliau dan memakai pendapat yang lain. Bagaimana dengan kita? Nah, inilah pentingnya seorang mudarris atau seorang muallim atau seorang ustadz yang najih, yang berhasil adalah yang bertaun dengan yang lain, bermusyawarah dengan yang lain, kalau perlu mengalah-mengalah demi terwujudnya suatu maslahah. Kemudian yang ketujuh, adalah at-tawadhu' al-ilmi. Tawadhu' ilmiah. Tawadhu' ilmiah apa maksudnya kok tawadhu' ilmiah? Kajian ilmiah itu. Tawadhu' ilmiah apa ini? Nah, tawadhu' ilmiah yakni ya tawadhu' dalam bab ilmu. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok lebih daripada yang lain. Jangan merasa dirinya yang paling ngerti, jangan diri merasa dirinya yang paling hafal, ya jangan merasa yang paling mungkin hafalannya dan lain-lain, jangan seperti itu. Ya, mungkin ada yang memang unggul dalam bab-bab tersebut, tapi jangan dia merasa bahwa dirinya lah yang paling mengerti, paling berilmu, paling baik, tidak. Ya, masing-masing orang punya kelebihan pada sisi tertentu. Sehingga bisa jadi seorang yang mungkin secara ilmiah di bawah dia, tapi ternyata manfaatnya lebih banyak daripada kita mungkin. Yang na'udzubillah kalau ada orang merasa lebih pintar. Ya. Dan itu kita lihat di waqi'. Ya. Bulan kita lihat seperti ini, secara ilmu lebih tinggi, bulan yang lain mungkin lebih rendah secara ilmu, tapi di lapangan luar biasa, dia punya uslub metode yang luar biasa, dia bisa punya pengaruh lebih daripada yang lain. Yang lain lagi mungkin ada kemampuan di bidang yang lain lagi, ya, ada kemampuan di bidang yang lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jadi jangan seseorang merasa bahwa dirinya lah yang paling mengerti. Ya, hendaknya sifat tawadhu' secara ilmiah, ya, tawadhu' ilmiah ini menjadi simah atau ciri khas masing-masing kita. Ya, menjadi ciri khas masing-masing kita. Kita lihat para ulama kita rahimahumullah luar biasa. Bab ini para ulama kita luar biasa. Padahal mereka adalah, ya, ibaratnya jibal. Kalau ujian ulama-ulama dulu seperti itu, gunung-gunung dalam bab ilmu, jabal. Ya, ulama dulu kalau mau mensifati orang itu sudah tinggi luar biasa ilmunya, fulan hada jabal fil ilm, ibarat gunung dalam ilmu. Nah, ulama-ulama kita itu jibal, para gunung-gunung dalam bab ilmu. Tapi tawadhu'nya mereka luar biasa. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil luar biasa. Tawadhu' mereka, Syekh Rabi, dan para ulama kita semuanya luar biasa dalam bab tawadhu'. Maka ya, hendaknya seorang mudarris apalagi seperti kita-kita ini yang yakni memang bukan lagi tawadhu', memang rendah ya. Jadi kita mau bagaimana? Makanya kita yakni harus menjauhi sifat kibir, menyombongkan diri, merasa lebih mengerti dan lain-lain. Kemudian yang lain dan sebelumnya, di antara sifat orang yang tawadhu, di antara ciri orang yang tawadhu adalah apa? Kalau salah dan terbukti salah, dengan enteng dia akan meninggalkan kesalahannya ketika ditegur, ketika diketahui kesalahannya. Enteng, mudah. Ini ciri yang sangat menonjol pada orang yang tawadhu. Yeah. Bahkan bisa dikatakan ini, yakni tawadhu identik dengan itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada tawadhu. Yeah. Para ulama kita seperti itu dari dulu. Nah, dan ulama-ulama tadi yang kita sebut nama-namanya yang zaman sekarang ya seperti itu. Betapa banyak Syekh Albani, rujuk dari suatu masalah ketika ditegur, dan bagi dia mudah, ringan, bahkan senang dan berterima kasih kepada orang yang menegurnya. Semua Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, semuanya begitu. Ulama kita dulu juga sama, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain dari ulama. Itu imam yang empat yang sering didengar namanya. Imam yang lain masih banyak sekali. Sifat mereka seperti itu. Nah, makanya Nabi katakan sombong adalah apa? Batarul haq, enggak menerima kebenaran. Diberitahu yang benar enggak mau terima. Nah, ini sudah ciri daripada sifat sombong. Kalau ada pada diri kita, hendaknya ini segera dihilangkan. Kemudian yang ke-8 adalah as-sidqu wal wafa' bil wa'd. As-sidqu wal wafa' bil wa'd. Jujur dan memenuhi janji. Kejujuran ini hal yang luar biasa. Kejujuran itu sebetulnya bukan hanya mencakup tutur kata, ya. Jangan dibatasi kejujuran itu hanya dalam bab tutur kata. Kejujuran itu juga dalam bab perbuatan. Ya, dimanapun kita terhadap yang benar konsisten, apapun keadaannya. Nah, ini jujur dalam perbuatan. Sama perbuatannya dengan kata-katanya. Jujur dalam perbuatan. Berbuat sesuai dengan yang dia yakini, jujur dalam perbuatan. Ya. Dan Nabi sudah bersabda dalam hadis, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr." Hendaknya kalian jujur. "Fa innas sidqa yahdi ilal birr." Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, jujur mengantarkan kepada kebaikan. Sekali lagi, jangan hanya dipahami jujur tutur katanya. Jujur dalam perbuatan itu juga sangat penting dan perlu dipahami. Ya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiqin, jujur. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Kalau jujur ini ada pada masing-masing mudarris, ustaz, maka jelas suatu pendidikan akan meraih hasilnya dengan cemerlang, karena masing-masing gurunya seperti itu. Ya, seandainya pun dia sendirian, dia tetap akan di atas kebaikan. Dia tetap akan melaksanakan tugasnya. Dia tetap akan mengemban tanggung jawabnya, karena dia seorang yang shodiq. Ikhwan fi din a'azzakumullah. Yang terakhir dari tugas para atau syarat para guru yang najih, yang sukses adalah as-sabr, bersabar. Nah, ini ibarat kepala, ya. Sabar itu kata ulama ibarat ra's, kepala. Kalau enggak ada kepala, ya, manusia mati kalau enggak ada kepalanya. Sesuatu kalau enggak ada kesabaran, ya hancur semuanya. Dan perlu dipahami sabar dengan makna yang luas. Seperti ulama terangkan, sabar itu ada sabar dalam menjalani ketaatan. Program yang sudah dicanangkan, ini insya Allah ini baik semuanya, sabar terus jalani. Ya. Jangan menjadi orang yang tergesa-gesa ingin melihat hasil. dijalani enggak ada hasilnya, padahal ini kan benar. Tapi kok enggak ada hasilnya? Sudah, rubah lagi, ganti yang lain. Ya, atau tinggalkan, atau sudah, saya enggak mau. Saya mau mengundurkan diri dan ini dan itu. Ah, sudah. Jangan seperti itu. Sabar. Sabar ini sangat penting. Bisa jadi seseorang mendapatkan hasil dari suatu amalannya setelah kematiannya. Ya. Bisa jadi buah daripada dakwahnya itu jauh-jauh pengaruhnya banyak dan meluas setelah meninggalnya orang yang berdakwah itu. Ya kan? Contoh saja sekarang para ulama kita. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, mana tahu kitab-kitabnya sampai di gombong sini. Ya, terpikir oleh syekhnya dulu, saya kitab saya akan sampai Aqidah Wasithiyah ke gombong. Mana tahu gombong. Ya. Dari Najd, oh, ini usul talat akan dipelajari di pondok. Apa ini? Gerobak atau Al-Gerobak. Mana tahu. Ya. Bahkan sampai ke ujung dunia sana. Nah, makanya perlu. Ketika ini benar, jalan ini jalan benar, pesantren ini sudah metode yang benar. Untuk mendidik anak-anak, saya masuk ke dalamnya. Walaupun saya jadi, yakni pupuk bawang lah, anak bawang. Tapi ini jalan yang benar, sudah sabar. Ya, mungkin hasilnya nggak terlihat oleh kita, tapi semoga terlihat di akhirat nanti oleh kita. Syukur-syukur di dunia juga terlihat menyenangkan, ya kan? Nah ini sabar. Amalun da'ub, kata orang Arab. Amalun apa? Da'ub. Yang ulet ya, dalam mengerjakan suatu amalan. Ini sabar dalam menjalani ketaatan. Kebaikan. Ada pula sabar dalam makna yang lain, sabar untuk tidak melakukan pelanggaran. Sabar dalam menjauhi maksiat, kekeliruan, dan lain-lain. Tahan diri, ini enggak benar sudah. Jangan. Berbagai rayuan, berbagai godaan, enggak, ini enggak benar. Sabar menjalani yang ini. Nah, seorang guru harus begitu. Ada sabar. Begitu pula sabar dalam berbagai musibah dan masyakil, problem-problem. Kalau di ranah belajar mengajar ini, sabar pula dalam menghadapi problem. Nah, itu yang tak kunjung usai. Ini namanya problem ada terus, ya. Mau lepas dari problem, kalau meninggal insya Allah, semoga saja itu sebagai waktu istirahat. Ya, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu sebagai rahah, istirahatnya kita dari segala keburukan. Nah, selama hayat masih dikandung badan, problem itu akan ada terus. Jadi, sabar menghadapi berbagai problem dalam dunia pendidikan ini. Ya, ada problem di kalangan ustadz, ada problem di kalangan santri, ada problem di kalangan wali santri, ada problem di tetangga santri, tetangga pesantren, dan lain-lain. Macam-macam. Ada problem juga tentunya dari orang yang memusuhi. Nah, semuanya harus dihadapi dengan as-sabr. Nah, insyaallah dengan kesabaran tersebut akan diperoleh berbagai hasil yang bagus. Ya, ingatlah kisah Bani Israel yang menderita ketika itu, ya, ibaratnya diinjek-injek oleh Fir'aun. Ya, bukan diinjek-injek lagi. Yudabbihuna abna'ahum, anak-anaknya disembelihi. Wa yastahyuna nisa'ahum, yang perempuan dibiarkan. Mau jadi apa? Ya. Direndahkan, tidak dimanusiakan Bani Israel. Tapi Allah Azza wa Jalla melepaskan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun itu dengan apa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran. Nah, kalau pepatah Arab bilang apa? Al-sabru kal-sibr. Sabar. Sod ba'ra itu kal-sibr. Sama sod ba'ra. Tapi beda. Sibr ini adalah, ya, kalau kita ya ibarat jamu. Pahit tapi manfaat. Jadi as-sabr kasibr. Sabar itu seperti sibr, yaitu jamu yang namanya sibr itu, anggap begitu ya. Itu murrun madzaquhu, rasanya pahit, berat. Tapi wa akibatuhu, akibatnya ahla minal asari, lebih manis dari madu. Nah, inilah sabr. Ya. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan, kesabaran harus senantiasa menjadi warna dalam kegiatan mereka. Ya, mudah-mudahan dengan itu betul-betul sebuah pesantren akan menghasilkan buah yang sangat bermanfaat bagi Islam dan muslimin dan bagi masa depan bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada salat nanti.